Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita dari kitab ini terakhir sampai pada Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan jihad. Ada beberapa ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke pembacaan hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah oleh kalian kaum musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara total, secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengetengahkan tentang keutamaan berjihad, karena pertama, jihad merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tentu menunjukkan ada keutamaannya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berjihad masuk ke dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu di akhir ayat Allah katakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Setelah sebelumnya Allah perintahkan untuk apa? Berperang, berjihad melawan kaum musyrikin. Dan berperang atau berjihad melawan kaum musyrikin ini ada syaratnya. Satu di antara sekian syaratnya adalah memiliki kemampuan. Kalau seandainya belum punya kemampuan untuk itu, maka Allah perintahkan untuk menahan diri terlebih dahulu. Nah, dan memang secara umum perintah Allah juga selalu berhubungan dengan kemampuan. Makanya Allah katakan fattaqullah mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir ini harus selalu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau seandainya belum punya kemampuan tapi memaksakan diri melakukan itu, maka justru yang terjadi adalah kebinasaan. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan sekali-kali kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sekalipun sesuatu itu diperintahkan oleh Allah dan baik, tapi kalau ternyata bakal menimbulkan mudharat, maka kaidah syariat memerintahkan kepada kita untuk menahannya terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian berikutnya ayat kedua, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhun lakum, sementara perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Jelas, perang tidak disukai oleh setiap kita. Karena dengan adanya peperangan, kita akan terpisah dengan tempat tinggal kita. Kita akan terpisah dari anak-anak dan istri kita. Artinya peperangan itu menuntut untuk kita meninggalkan keluarga. Bahkan peperangan juga menuntut untuk kita meninggalkan harta benda yang kita miliki. Jelas ini perkara yang tidak mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu itu. Makanya kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang. Dan perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tetapi bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu alias membencinya, namun itu baik buat kalian. Perang memang tidak disukai, tapi walau bagaimanapun itu baik bagi kita, maslahat ya, terutama untuk supaya agama Allah tetap terjaga, li'ilai kalimatillah, nah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kata Allah, kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kita enggak mau berperang, kita lebih cinta kepada keluarga kita, kita lebih cinta kepada anak-anak kita, kita lebih cinta kepada tanah air kita, harta benda kita. Tapi kalau sampai karena kecintaan itu membuat kita meninggalkan perintah Allah, maka itu buruk buat kita. Jadi kata Allah, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, tetapi itu buruk bagi kalian. Apa rahasianya? Kenapa begitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Inilah mengapa kadang-kadang sesuatu yang kita benci justru sebenarnya baik buat kita. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita cintai justru buruk buat kita. Ya. Jawabannya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Nah, kita membenci sesuatu karena perasaan. Kita mencintai sesuatu juga tidak jarang karena perasaan. Kita enggak tahu apa yang terjadi di balik segala sesuatu yang kita benci. Dan kita juga gak pernah tahu di balik segala sesuatu yang kita sukai dan kita cintai. Karena itu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan sesuatu, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan kita harus yakin bahwa ada kebaikan di balik perintah Allah maupun di balik larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang perintah dan larangan Allah itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, berlawanan dengan perasaan kita, tetap harus sami'na wa ato'na. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ayat ini juga sama seperti ayat yang sebelumnya, ada di dalamnya keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaannya adalah bahwa jihad tersebut, sekalipun perkara yang tidak kita sukai, sekalipun sesuatu yang kita benci, tapi itu merupakan kebaikan untuk kita. Berikutnya ayat yang ketiga, qala ta'ala infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru, berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, khifafan, baik dalam keadaan ringan, wasiqalan, dan dalam keadaan berat. Wajahidu, dan berjihadlah dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya sudah jelas harus berangkat dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, maka itu menunjukkan ada keutamaan di dalamnya. Ya. Sebab kalau tidak ada keutamaan, enggak mungkin Allah perintahkan sekalipun dalam keadaan apa? Berat untuk berangkat. Enggak mungkin. Tapi di sini jelas sekali, infiru, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Berarti sekali lagi di dalamnya ada keutamaan yang besar. Nah. Kemudian ayat yang keempat di surat At-Taubah, surat yang sama dengan sebelumnya. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man aufa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwanya dan harta bendanya. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya akan diserahkan kepada mereka sebagai gantinya apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah, yaitu dengan cara mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh musuh-musuh Allah dan mungkin mereka terbunuh. Ini adalah merupakan janji Allah yang benar dalam kitab Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Dan barang siapa yang memenuhi janji Allah, fastabshiru, maka berbahagialah dengan jual beli kalian yang kalian lakukan. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Ayat keempat, sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya, berisi keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas keutamaannya, yaitu surga dan keberuntungan yang besar. Nah, kemudian selanjutnya ayat yang kelima, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatan. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allah ghafurar rahima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawi al-qa'idun. Tidak sama antara orang-orang yang tidak berangkat jihad dari kalangan kaum mukminin yang tidak memiliki uzur, wal mujahidun, dengan orang-orang yang berangkat jihad. Enggak sama keadaannya. Beda halnya dengan yang enggak berangkat karena suatu uzur. Kalau yang sama sekali tidak punya uzur, kemudian tidak berangkat jihad, berbeda dengan orang-orang yang berangkat jihad, dengan perbedaan yang sangat timpang, sangat jauh. Siapa saja yang dikategorikan memiliki uzur sehingga dimaafkan tidak berangkat berjihad, di antaranya adalah orang yang buta, orang yang kakinya pincang, seperti dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak pula dosa bagi orang yang pincang. Demikian juga yang sakit, wala 'alal maridhi harajun. Tidak ada dosa juga bagi yang sakit. Jadi itu semua uzur. Yang buta, yang pincang, stroke misalnya, dan juga yang sakit, ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk berangkat apa? Jihad. Termasuk dikategorikan uzur orang yang lemah, sudah tidak berdaya. Ya, laisa 'alal du'afa, kata Allah. Tidak dosa bagi orang yang lemah. Wala 'alal mardha, dan juga bagi orang yang sakit. Ya. Itu di antaranya yang mendapatkan uzur untuk tidak berangkat jihad. Nah. Kita kembali ke ayat tadi. Allah mengatakan tidak sama antara orang yang tidak berangkat jihad dari kalangan kaum mukminin, bukan karena suatu uzur, dengan orang-orang yang berjihad, berangkat, berperang di jalan Allah. Dengan hartanya dan jiwa-jiwanya. Fadhalallahul mujahidin, Allah lebihkan mujahidin yang berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwanya atas al-qa'idina, atas orang-orang yang tidak berangkat perang, darajatan, satu tingkatan, satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya Allah janjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'aziman, dan Allah lebihkan para mujahid yang berangkat berperang di atas orang-orang yang tidak berangkat berperang, ajran 'azima, dengan pahala yang besar. Darajatim minhu, beberapa tingkatan dari Allah, kemudian ampunan dan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di surat An-Nisa. Ayat yang kelima ini sangat jelas sekali keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang berangkat berjihad. Ya, di mana Allah lebihkan mereka di atas yang tidak berangkat satu tingkatan atau bahkan beberapa tingkatan, dan pahala yang besar. Kemudian ayat yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan kepada rasulnya, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kemudian memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta akan memasukkan kalian ke tempat-tempat yang paling baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan keuntungan lainnya adalah sesuatu yang kalian cintai, yaitu kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini tidak perlu dikupas lagi ya, karena memang jelas sekali di dalamnya terkandung keutamaan yang begitu besar, sempurna, menyeluruh bagi mereka yang berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala akan menyebutkan hadis-hadis terkait dengan bab jihad atau keutamaan jihad. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala, imanun billahi wa rasulihi. Qila, thumma madza? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Qila, thumma madza? Qala, hajjun mabrur. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya soal amalan-amalan apakah yang paling afdol. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang utama, ya, karena apapun tentu berangkat dari yang namanya iman. Kalau kita tidak punya iman, nggak akan ada amalan yang kita kerjakan. Yang mendorong kita mengerjakan suatu amalan itu adalah iman. Makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada tiga. Yang ketiganya adalah iman kepada Allah. Kalau satu dan dua, ikhlas dan mutaba'ah. Yang ketiganya, iman. Ya. Dasarnya adalah firman Allah di surat An-Nahl. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, punya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan balas dia dengan balasan yang lebih besar dari apa yang dikerjakannya. Jadi, selain ikhlas, amalan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan mutaba'ah, amalan itu dilakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Juga perlu dan harus adanya keimanan. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya amalan-amalan apakah yang paling afdol, beliau menjawab pertama dengan mengatakan imanun billah wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seorang sahabat pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada aku di dalam Islam satu kata yang sangat bermanfaat. Aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya setelah bertanya kepadamu. Apa jawab Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah dan istiqomah di dalamnya. Jadi iman punya pengaruh yang besar dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Bahkan iman itu sendiri bagian dari amal. Dan ini juga menjadi dalil kalau amal itu masuk dalam kerangka iman. Iman itu tidak cukup diucapkan, tapi harus diamalkan. Makanya Nabi sekali lagi ditanya, amalan-amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, iman kepada Allah. Berarti iman adalah amal. Amal itu bagian dari iman. Nah, qila thumma mada, kemudian beliau ditanya lagi, lalu apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ini yang berhubungan dengan pembahasan kita soal keutamaan apa? Jihad. Di mana jihad di jalan Allah termasuk dari amalan yang paling afdol. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, lalu apa? Qala hajjun mabrur. Beliau menjawab, haji mabrur. Haji yang benar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kedua, Wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, Qultu ya Rasulullah, Ayyul amali ahabu ilallah ta'ala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, terus apalagi? Kata Ibnu Mas'ud, qala birrul walidain. Beliau, Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu apalagi? Kata Ibnu Mas'ud, qala al jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang berhubungan dengan pembahasan kita jelas. Jawaban terakhir Rasulullah saat ditanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, beliau mengatakan jihad di jalan Allah. Jadi kalau begitu kesimpulannya, jihad di jalan Allah ini termasuk amalan yang paling afdol dan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga. Wa'ana Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, Qultu ya Rasulullah ayyul amali afdol. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkat di waktu pagi untuk berperang di jalan Allah atau di waktu sore itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan yang besar tentunya. Jihad dikatakan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di sisinya. Bagaimana tidak dikatakan baik, sementara jihad, berangkat berperang di jalan Allah itu dalam rangka meninggikan kalimat Allah, ya, tujuan yang mulia. Nah, kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Atau rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuna si afdal. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Kemudian ia bertanya, ayyuna si afdal? Siapakah orang yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fisabilillah. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Qala thumma man? Lalu siapa lagi? Qala, kata Rasulullah, mukminun fi syi'bin minasy'ab ya'budullah wa yad'un nasa min syarrihi. Seorang mukmin yang ada di satu lembah dari lembah-lembah, ya'budullah, dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh manusia min syarrihi, dari kejelekannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau dibahasakan secara singkat, uzlah. Uzlah, orang yang melarikan diri ke tempat yang sepi, ya, dalam rangka menyelamatkan dirinya dari segala macam bentuk fitnah. Uzlah, kata para ulama, dibolehkan tidak secara mutlak, ya. Uzlah dibolehkan dan menjadi sesuatu yang baik ketika seseorang tidak lagi mampu menjaga dirinya dari kejelekan dan fitnah, karena kejelekan dan fitnah yang terjadi sudah 99%. Kalau dikatakan 9, kalau di persentase. Ya, jadi udah enggak mampu. Baru uzlah, menepi ke hutan atau kemana gitu. Yang jelas menjauhi semua kejelekan yang ada dan terjadi di tengah-tengah apa? Manusia. Selagi kebaikan secara persentasenya masih besar, menjadi tidak baik bagi seseorang kemudian melakukan apa? Uzlah, menyendiri. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul, bermasyarakat, ya, kemudian sabar menghadapi gangguan mereka, itu jauh lebih baik, ya, bahkan jauh lebih afdol dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak bisa bergaul, bermasyarakat, dan tidak sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka, ya. Nah, jadi itulah rincian soal uzlah, soal menepi sendiri di tempat-tempat yang sepi, ya. Nah, dan di hadis yang kelima ini jelas di situ Nabi mengatakan bahwa orang yang paling afdol adalah seorang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.